Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan. Terakhir kita pelajari tentang kewajiban mengqadha salat yang luput fauran, segera tanpa ditunda. Naam. Dan telah kita pelajari pula bahwa meskipun teringat atau terbangun di waktu yang terlarang sholat, yaitu saat matahari terbit, ya, kemudian dalam hadis matahari na'am jika terbit tatlu'u baina qurnais syaitan, terbit di antara dua tanduk syaitan. Begitu pula saat terbenam, ya, tagru baina qurnais syaitan, terbenam di antara dua tanduk syaitan, itu saat yang terlarang. Larangan itu tidak berlaku untuk qadha salat. Jadi apabila terbangun atau teringat di waktu yang terlarang tersebut, tetap mengqadha. Nah, tetap mengqadha. Karena mengqadha salat termasuk salat yang memiliki sebab faktor. Dan keumuman makna hadis man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratu wa yusalliha idza dzakaraha. Umuman makna hadis ini lebih kuat daripada larangan itu. Nah, jadi diingat bahwa waktu-waktu terlarang itu berlaku untuk sholat sunnah, apa? Sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang punya faktor sebab seperti tahiyatul masjid, ya, kita mengatakan sholat sunnah, istikharah, nah, dan yang lainnya, tetap dilaksanakan meskipun waktu terlarang. Nah, ada sedikit yang butuh diralat, penukilan dari At-Tirmidzi bahwa ini pendapat jumhur ulama, ya, itu sudah benar. Bahwa ini pendapat siapa? Malik Asy-Syafi'i Ahmad, ya. Pendapat Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i, Malik. Nah. Yang butuh diralat Abu Hanifah. Nah. Jadi Abu Hanifah dalam hal ini menyelisihi jumhur. Jadi Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak boleh mengqadhanya apabila matahari sedang terbit atau sedang terbenam. Baik. Jadi At-Tirmidzi setelah menukil pendapat jumhur yaitu Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i dan Malik, pendapat tersebut yang rajih tetap tidak diqadha meskipun saat terbit dan terbenam. Kemudian At-Tirmidzi menukil pendapat yang lain, ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh melaksanakan qadha apabila saat terbit dan saat terbenam. Kemudian Al-Albani menukil bahwa itu pendapat Abu Hanifah, yaitu pendapat yang mengatakan tidak boleh. Nah, jadi ini pendapat kata Al-Albani dalam As-Sabr al-Mustadrat, ini pendapat ulama kami fuqaha Hanafiyah, beliau. Hadza qawlu ulama'ina Al-Hanafiyah. Ini pendapat ulama kami fuqaha Hanafiyah yang melarang. Kemudian Al-Albani membantahnya. Jadi Al-Albani mendukung pendapat jumhur. Difahami ya? Difahami yang di kilan yang diharap, ha? Jadi pendapat Abu Hanifah menyelisihi jumhur dan pendapat Abu Hanifah di sini keliru. Baik. Kemudian peringatan tadi terkait dengan kewajiban mengqadha salat fauran segera. Kata Abu Hasan Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Kata Abu Hasan Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf, kewajiban mengqadha salat dengan segera dipersyaratkan selama fisiknya atau mata pencahariannya tidak termudaratkan. Ya, selama apa? Selama fisiknya, badannya fisiknya, atau mata pencahariannya tidak termudaratkan. Apabila hal itu berakibat, jadi apabila dia bersegera mengqadha, karena wajib diqadha segera, apabila hal itu berakibat fisik atau mata pencahariannya akan rusak termudaratkan, kewajiban mengqadha dengan segera gugur karenanya. Ya, apabila hal itu berakibat fisik atau mata pencahariannya akan termudaratkan, kewajiban mengqadha dengan segera gugur karenanya. Hal ini telah distatmenkan oleh Al-Imam Ahmad. Hal ini distatmenkan, dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad. Bahasanya Nassu alaihi Ahmad. Jadi ada nass statement, pernyataan dari Al-Imam Ahmad langsung mengenai hal ini. Nah, supaya lebih jelas, kita dengarkan keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Nah, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, apabila sholat yang luput jumlahnya banyak, misalkan dia baru ingat sadar sampai 3 hari setelahnya misalkan, berarti berapa sholat ini? Nah, baik, dia baru ingat bahwa dia lupa mandi misalkan, ya, lupa mandi, ingatnya 3 hari kemudian, 3 hari kemudian, oh, berarti 3 kali 5. Nah, jika sholat yang diqadha itu jumlahnya banyak, ya, berdasarkan pelajaran kita kan berarti harus segera, ya. Jadi dia harus segera mengqadha sepur satu, ya. Maka dia menyibukkan diri dengan itu, sholat, ya, dia qadha terus, ya. Nah, kata Ibnu Qudamah, hal itu dengan syarat selama dia tidak mengalami masyakkah, tidak merasakan masyakkah, tidak merasakan kesulitan. Selama tidak merasakan masyakkah fi badani, pada fisiknya, pada tubuhnya, au malihi, atau pada hartanya. Nah, malam talhaqhu masyaqqatun fi badani au mali. Selama tidak merasakan masyakkah, kesulitan fi badani, pada tubuhnya, fisiknya, au mali, atau hartanya. Artinya kalau dia merasakan masyakkah, kesulitan pada tubuhnya, fisiknya, merasakan berat terkait fisiknya atau hartanya, berarti ya, dia punya udzur untuk berhenti. Ya, dan mengurus badannya, mengurus harta. Bagaimana dia merasakan, bagaimana rinciannya, maksudnya merasakan masyakkah, kesulitan berat pada badannya atau hartanya, diterangkan oleh Ibnu Qudamah. Adapun terkait dengan badannya, fisiknya, kata Ibnu Qudamah, amma fi badani fa bi dha'fin. Adapun pada tubuhnya, fa bi dha'fin, dia merasakan dha'f, merasakan lemah, kepayahan tubuhnya. Nah, sekian sholat ini, berakat, misalkan zuhur, asar, berapa sudah? 8 rakaat. Setelah itu maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, lanjut zuhur lagi 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat sudah. Lemas, mulai lemas ya. Rasa payah badannya. Nah, au khaufin min marad. Atau dia khawatir sakit. Sudah mulai panas dingin badannya. Nah, bisa demam ini. Misalnya. Bisa sakit ya. Sudah mulai terasa badannya. Sudah enggak enak. Kepalanya sudah mulai berkunang-kunang. Terasa ngedrop ya. Wah, ini bisa sakit nih kalau dipaksa. Nah, istirahat. طيب أو نصب أو إعياء يعني تدي خواتر ini tadi dia khawatir lemas ngedrop ya lemah melemah tubuhnya ngedrop makna itulah. Nah sudah khawatir seperti itu ya sudah jangan dipaksa tapi istirahat. Baik. Wa amma fil mal, adapun terkait dengan harta, fabi qat'i an ma'ishatihi, jika dia terus sibuk dengan qada'nya itu, menyegerakan qada'nya, terputus mata pencariannya. Tidak ada mata pencarian, tidak ada penghasilan masuk, mau makan apa dia? Apalagi kalau punya keluarga, keluarganya mau makan apa? Dia sibuk mengkodok. Anak istrinya kelaparan. Tidak ada penghasilan. Nah, terputus penghasilannya. Wah, ini memudaratkan. Ya. Au fawati syai'in min mali. Atau ada sesuatu harta yang dia akan kehilangan sebagian dari hartanya gara-gara itu. Nah, karena hartanya tidak diurus, malah hilang. Nah, ini termudaratkan jadi ini. Al-darari atau hartanya termudaratkan. Nah, ya jadi rugi misalkan jualannya, dagangannya gara-gara itu, ya. Nah, maka di sini udur, dalam hal ini udur, jika sudah demikian, udur untuk berhenti mengkotor, kemudian dia urus hartanya. Nah, baik, kalau stabil, sudah stabil lagi, tidak dikhawatirkan, ya, lanjut lagi. Nah, kata Imam Ahmad, kata Ibn Qudamah, qad naqsa Ahmadu ala makna hadha. Imam Ahmad sudah memberi statement, pernyataan atas makna ini. Kifan, ya? Ini semua tentunya masuk dalam kaidah, ya, kaidah fiqhiyah. Di sana ada kaidah fiqhiyah, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, masyaqqah kesulitan, merasa berat, ya, mengundang adanya apa, pemberian kemudahan. Masuk pula dalam kaidah fiqhiyah, la darara wa la dirar. Masuk dalam hadis, la darara wa la dirar. Nah, tidak dibenarkan adanya mudarat, ya, memudaratkan diri sendiri atau orang lain sengaja tidak sengaja. Baik, syariat dibuat bukan untuk menyiksa, mengazab, bukan untuk menyulitkan, bukan untuk memberi mudarat. Difahami ini? Baik, sekarang kita pindah ke kewajiban mengqadha secara tertib murattaban. Nah, sebagaimana di mana? Masalah berikut. Ini masalah ketiga, ya. Murattaban, mengqadha secara, ya, tertib. Jadi pernyataan As-Sa'di rahimahullah wajib, wajib. Nah, jadi perkara wajib berikutnya dalam mengqadha menurut As-Sa'di rahimahullah adalah secara tertib. Nah, bagaimana bunyi matanya? Dibaca lagi. Bisa ulang. Murattaban. Nah. Wajib alaihi qada'uha fauran. Wajib atas semua qada'nya fauran. Ini sudah lewat. Coba lanjut. Setelah. Ayo, terus setelahnya. Nah, jadi murattaban secara tertib. Jadi wajib. Nah, jadi As-Sa'di rahimahullah termasuk yang merujukkan mengqadha secara tertib wajib. Nah, ini masalah yang akan kita pelajari sekarang. Wajib mengqadha secara tertib sesuai urutan sholat. Kita tahu kan urutan sholat, ya. Urutan sholat itu kalau misalkan yang as-salawatul fa'id, as-salat yang lumut itu mulai dari duhur misalkan sampai subuh, berarti urutannya duhur dulu baru asar, baru duhur kemudian asar kemudian apa? Maghrib kemudian isya kemudian subuh. Ya, jika sholat yang luput itu mulainya asar misalkan sampai subuh berarti asar, setelah itu maghrib kemudian isya kemudian subuh gitu. Itu maksudnya sesuai urutan sholat. Nah, jadi wajib membaca secara tertib sesuai urutan sholat kecuali karena udur yang menggugurkan kewajiban mengqadha secara tertib. Kecuali apabila ada udur yang menggugurkan kewajiban tertib. Nah, jadi wajib mengqadha seluruh sholat dan seluruh sholat yang luput secara tertib, berapapun jumlah sholat yang luput wajib diqadha secara tertib, berapapun jumlahnya, sedikit atau banyak, kurang dari 5 sholat atau lebih. Itu makna kalam As-Sa'di, karena As-Sa'di rahimahullah memutlakkan, beliau tidak membatasi dengan jumlah sholat sekian, tidak. Beliau mengatakan wajib qada wa qoran murattab. Wajib diqada secara fau, secara tertib. Berarti mutlak, sedikit atau banyak, kurang dari 5 sholat atau lebih. Ya. Dan ini yang dilihat Sa'di rahimahullah ini madhab Hambali. Dan jadi ini madhab Hambali dan pendapat Zufar. Zufar itu salah satu murid Abu Hanifah. Jadi ini madhab Hambali. Nah, sebagaimana kita pelajari sekarang, ini dirujukkan oleh Sa'di. Juga murid As-Sa'di merujukkan ini, yaitu Ibn Uthaymin. Madhab Hambali ini yang diikuti oleh Sa'di dan murid As-Sa'di dari Uthaymin. Barakallahu fikum. Madhab ini, madhab yang akan kita pelajari, madhab Hambali dalam hal mengqadha secara tertib ini menyelisihi ulama-ulama yang lain. Jadi berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Ya. Nanti kita akan pelajari kalau Syafi'i memang tidak mewajibkan qadha secara tertib. Beliau hanya menganggap itu mustahab. Nah, jadi kita sekarang akan mempelajari madhab ini. Madhab Hambali, ya, bahwa wajib mengqadha secara tertib sesuai urutan sholat, sedikit atau banyak, kurang dari 5 sholat atau lebih, kecuali apabila ada udur yang menggugurkan kewajiban tertib tersebut. Dan apa saja udur-udur itu kita akan pelajari. Jadi contoh luput 5 sholat darinya, mulai dari subuh hingga isya misalkan. 5 sholat luput. Yang luput itu startnya dari sholat subuh sampai isya. Berarti dia mengqadha mulai dari sholat apa? Hah? Subuh. Ya. Kemudian setelah itu apa? Zuhur. Kemudian asar. Kemudian maghrib. Kemudian isya. Kemudian sholat yang hadir waktunya saat itu. Nah, jadi sholat-sholat yang luput itu dulu yang dikerjakan, ya, sampai selesai. Setelah itu selesai, baru mengerjakan sholat yang sedang hadir waktunya saat itu. Misalkan dia teringat misalkan di waktu duha, baru teringat, subhanallah, ya, ini sholat subuh sampai isya, luput. Nah, maka dia pun sibuk melaksanakan sholat. Misalkan dia teringat jam, ya anggaplah misalkan dia teringat jam, agak longgar waktunya jam berapa? Jam 10 misalkan. Nah, segera dia sholat, dia qadha subuh, itu lanjut zuhur, asar, ya, maghrib, isya. Nah, setelah itu ini masih longgar waktunya, ya. Setelah itu dia bisa istirahat, setelah itu masuk waktu duhur. Andaikan nyambung, Nah, misalkan dia teringat jam 11 misalkan, sudah sholat, iqadah semuanya, selesai, ada. Dia langsung lanjut sholat, melaksanakan sholat yang hadir, saya berjamaah. Begitu. Baik. Jika luput darinya 5 sholat, dimulai dari zuhur sampai subuh. Berarti dia mengqadahnya mulai dengan sholat apa? Mulai sholat zuhur. Lanjut asar, lanjut maghrib, isya, sampai subuh. Kemudian sholat yang hadir waktunya saat itu. Jika dia di waktu sholat. Nah, dalil yang menunjukkan wajib diqadah secara tertib menurut urutan sholat. Karena kita akan pelajari dalil. Dalil pendapat ini. Dalil mazhab ini. Apa dalilnya? Sehingga diwajibkan harus tertib berurutan. Seperti yang diterangkan tadi. Dalilnya pertama hadis Anas. Radhiyallahu anhu. Hadis Anas. Muttafaq alaih. Man nasya sholatan au nama anha, barang siapa lupa sholat atau tertidur darinya, fakaffaratuha, kafaratnya apa? Ayu sholliha, mengerjakannya, mengqadanya, idza dzakaraha, apabila dia ingat. Ayu sholliha, mengerjakan sholat itu maknanya umum, meliputi maknanya meliputi jenisnya, jenis sholat yang luput itu. Ayo sholliha, sesuai jenisnya. Kalau itu sholat duhur, berarti sholat duhur. Kalau itu sholat isya, berarti sholat isya, sesuai jenisnya. Kalau itu sholat maghrib, sholat maghrib. Sifatnya, sesuai sifatnya. Ya, jadi kalau itu sholat duhur, meskipun dia mengqadanya di malam hari, maka sir. Kalau itu yang luput itu yang diqadha itu sholat isya, sholat maghrib, meskipun diqadanya di siang hari, berarti dijahar. Dijaharkan. Hah? Sesuai sifatnya. Juga ayu sholliha di sini ya, kemudian maknanya meliputi penempatan posisi urutannya secara tertib. Ayu sholliha meliputi penempatan posisi urutannya secara tertib. Ya. Jadi sesuai urutan-urutan seperti yang diterangkan tadi. Nah, dalil yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. Bunyi hadisnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Syaghalana al-musyrikuna yawm al-Khandaq." Syaghalana al-musyrikuna yaum al-khandaq, kaum musyrikin menyibukkan kami yaum al-khandaq, pada perang khandaq, perang ahzab. An salati dhuhri, dari pelaksanaan salat duhur, hatta gharabat asy-syams, hingga terbenam matahari. Berarti berapa salat yang luput? Dari sholat duhur sampai terbenam matahari, berapa sholat yang luput? Duhur, asar. Dua ya. Nah. Wadhanika qabla an yanzila fil qitali ma nazal. Wadhanika qabla an yanzila fil qitali ma nazal. Hal itu sebelum turun ayat yang mengatur tentang perang, tentang tata cara sholat khauf pada perang, ya, apa yang turun. Jadi sebelum disyariatkannya apa? Sholatul khauf, begitu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayatnya, waqafallahu al-mu'minina al-qital. Waqafallahu al-mu'minina al-qital, Allah subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kaum mukminin dari peperangan tersebut. Nah, maka fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan. Fa'aqama li salati dhuhri fa shallaha. Fa'aqama li salati dhuhri fa shallaha. Maka Bilal mengumandangkan qomat untuk salat zuhur. Fa shallaha. Kemudian Nabi salat duhur diqadha. Kama kana yusalliha li waqtiha. Ini pelaksananya kapan? Setelah terbenam matahari. Nah, setelah terbenam matahari. Nah, jadi adzan masuk waktu kan? Qomat untuk salat duhur. Qadha dulu. Salat duhur diqadha. Masallaka maka salli waqti. Jadi sir sesuai sifatnya. Kama kana yusalli li waqtiha sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duhur pada waktunya. Sifat yang sama sir. Padahal ini sudah malam. Nah, di waktu maghrib. Tsumma aqama lil 'ashri. Fa shalla kemudian Bilal qomat lagi. Ya, untuk mendirikan salat asar. Fa shallaha kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat asar. Kama kana yusalliha bi waqtiha. Kama kana yusalliha bi waqtiha sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengerjakan salat asar pada waktunya. Itu sir sifatnya sama. Rakaat ya. Sir. Tsumma adzana lil maghrib. Kemudian Bilal adzan yani iqamat untuk salat maghrib, fa shallana. Kemudian Nabi salat maghrib. Kama kana yusalliha fi waqtiha. Sebagaimana Nabi sallallahu mengerjakan salat maghrib pada waktunya, yaitu jahar sesuai sifatnya. Jelas hadisnya. Jadi pada perang Khandaq, riwayat ini Nabi SAW dan sahabat luput dari mereka salat duhur dan asar sampai masuk waktu maghrib. Maka diqadha secara tertib, adzan dulu kemudian diqomat untuk salat duhur, kemudian qomat untuk salat asar, kemudian qomat untuk salat maghrib. Didahulukan sesuai urutannya, duhur kemudian asar didahulukan yang diqadha, kemudian salat yang hadir waktu itu maghrib terakhir. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan Al-Wadi'i dalam As-Sahih Al-Musnad. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan Al-Wadi'i dalam As-Sahih Al-Musnad. Adapun perhatikan tadi, adapun riwayat bahwa luput dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq 4 salat, yaitu zuhur, asar, maghrib dan isya. Lantas Nabi SAW mengkodohnya secara tertib. Hadis itu da'i. Hadis itu da'i. Jadi hadis, riwayat. Bahwa Nabi SAW pada perang Khandaq luput 4 salat darinya itu zuhur, asar, maghrib dan isya. Kemudian Nabi mengkodohnya secara tertib. Hadis itu riwayat itu da'i. Nah, itu hadis Ibn Mas'ud. Riwayat Ahmad At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis yang lain dan itu da'i. Lemah. Putus salatnya. Ya. Abu Ubaidah meriwayatkan dari ayahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud, dan yang benar Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya. Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Putus sanadnya. Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud, jadi sanadnya putus. Nah, jadi riwayat yang benar yang kita dengar tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, riwayat An-Nasa'i. Berapa yang luput? Cuma dua, hanya dua. Salat duhur dan asar, dan diurut secara tertib. Qadha duhur, asar, baru kemudian salat yang hadir itu maghrib. Nah, jelas ya. Jadi amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri tersebut, mengqadha secara tertib duhur, kemudian asar, kemudian waktu sholat yang hadir waktu itu maghrib, ini menunjukkan wajib qadha secara tertib. Ya. Dan juga tertib antara sholat-sholat yang diqadha dan antara yang diqadha dengan sholat yang hadir waktunya. Sholatul hadirah. Antara sholatul fa'idah, sholat yang luput, dan sholatul hadirah. Antara fawa'id, yakni sholatul al-fawaid yang luput satu sama lainnya wajib diqadha. Kemudian antara salatul fawaid al-fawaid dengan salatul hadir, salat yang hadir. Dahulukan dulu yang diqadha semua selesai baru yang hadir. Begitu. Buktinya tadi sudah masuk waktu maghrib. Sudah masuk waktu maghrib. Tapi bukan salat maghrib dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. duhur dulu, qada duhur dengan asar, baru kemudian salat yang hadir yaitu maghrib. Sementara Nabi SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian supaya kalian melakukan salat. Ini kan wajib diikuti, ini kan wajib tertib. Ini hujjah Hanabilah. Baik. Menurut mazhab Hambali, kewajiban mengqadha secara tertib gugur dengan dua wudu. Kewajiban mengqadha secara tertib gugur dengan dua udzur. Udzur yang pertama an-nisyan, lupa. Udzur yang kedua khawatir salat yang hadir luput karena sempitnya waktu. Khawatir. Udzur yang kedua, apabila khawatir salat yang hadir waktunya luput, ikut luput karena sempitnya waktu. Apabila mendahulukan yang diqadha sementara waktu sempit, sibuk mengqadha, justru salat yang hadir akhirnya ikut luput dari waktunya. Nah, ini dua udzur. Sebelum lanjut, lupa contohnya apa? Misalkan dia ingat bahwa dia punya utang sholat 5 sholat, tapi dia lupa urutannya. Mulai dari mana ya? Mulai dari subuh atau mulai dari zuhur? Lupa dia urutannya. Nah, baik. Maka di sini dia apa? Dia ma'dzur. Baik. Dimaafkan. Nah, misalkan luput darinya 5 sholat, harusnya mulai dari sholat zuhur hingga sholat subuh. Tapi karena dia lupa, dia qadha mulai dari subuh hingga sholat isya. Nah, padahal urutannya zuhur sampai subuh. Tapi dia mengqadhanya dari subuh sampai isya. Mulai dari subuh sampai isya. Kan keliru. Tidak berurutan kan? Tapi karena lupa, ini dimaafkan. Contohnya, itu lupa. Contohnya ya. Nah, satu contoh dulu. Sebenarnya untuk ada gambaran. Nah, kemudian udzur yang kedua, khawatir sholat yang hadir lupa karena luput karena sempitnya waktu. Tadi misalkan, ya, subuh misalkan ya, subuh agak sempit waktunya. Nah, dia teringat, ada luput darinya sholat. Nah, beberapa sholat, maka dia pun mulai mengqadha. Kemudian waktu tersisa sedikit. Nah, jika dia teruskan mengqadha secara berurutan, maka waktu yang tersisa ini sebenarnya hanya untuk bisa melaksanakan 2 rakaat sholat subuh. Sisa untuk sholat subuhnya yang sekarang, 2 rakaat waktu yang tersisa. Tapi jika dia teruskan, dia paksakan untuk melanjutkan qadha yang masih tersisa yang harus diqadha secara tertib, maka keluar waktu, akhirnya sholat subuhnya juga ikut luput dan nanti ikut diqadha jadinya. Maka ini udzur. Artinya apa? Hentikan mengqadha. Sekarang waktu yang tersisa sempit, hanya bisa untuk sholat subuh 2 rakaat, maka dia sekarang melaksanakan sholat yang hadir, yang sholat subuh. Nah, setelah selesai sholat subuh, baru dia lanjutkan lagi mengqadha. Jadi sini tertibnya terganggu, tetapi ada udzur, yaitu khawatir sholat yang hadir waktunya luput apabila dia melanjutkan mengqadha secara tertib. Akhirnya diloncati. Sholat subuh dulu yang hadir sekarang waktunya sempit, ya. Setelah sholat subuh selesai, lanjut lagi mengqadha yang tersisa. Difahami? Nah, termasuk dalam makna udzur yang kedua ini tadi, yaitu khawatir sholat yang hadir luput karena sempitnya waktu. Termasuk dalam makna ini apabila khawatir sholat yang hadir luput dari waktu ikhtiar. Apabila khawatir sholat yang hadir waktunya luput dari pelaksanaannya di waktu ikhtiar, di waktu pilihan. Nah, ini ujian yang murojaah. Pada pelajaran kita yang lalu, waktu-waktu sholat, mawaqitu sholat, yang rajih hanya satu sholat yang dibagi menjadi waktu ikhtiar, waktu pilihan, dan waktu darurat. Ini yang rajih. Yaitu sholat apa? Sholat asar. Ahsantum. Hanya sholat asar. Adapun sholat isya tidak ada pembagian ini. Karena sholat yang roji sholat isya di pertengahan malam waktunya habis. Jadi istirahatnya bukan waktu darurat, memang sudah buka waktunya. Yang ada hanya sholat asar. Waktu setiap waktu pilihan berakhir dengan apa? Dengan menguningnya matahari. Jika matahari sudah menguning, masuk waktu darurat. Jika sudah menguning matahari, ini waktu darurat. Hanya dibolehkan sholat asar di sini, di waktu darurat, untuk orang yang punya udzur. Karena lupa, karena sakit, dan seterusnya. Adapun tidak ada udzur, sengaja menunda sampai menguning, berdosa. Meskipun tetap dia wajib melaksanakan sholat asar, meskipun sudah menguning, dan sholatnya satu, tapi dia berdosa karena menunda sampai waktu darurat. Berarti, apabila dia sibuk mengqadha secara tertib, masih tersisa sholat yang harus diqadha secara tertib, sementara hampir menguning pada hari. Jika dia teruskan mengqadha secara tertib, menguning matahari padahal dia belum sholat asar. Berarti ini udzur. Berarti hentikan mengqadha, laksanakan sholat asar sebelum menguning. Setelah selesai sholat asar, lanjutkan mengqadha meskipun menguning. Terus, lanjut. Meskipun terbenam matahari, lanjut terus sampai selesai. Difahami? Nah, begitu pula. Termasuk pula dalam makna udzur yang kedua, yaitu khawatir sholat yang hadir luput waktunya karena sempit waktunya. Apabila khawatir sholat Jumat secara berjamaah di masjid luput darinya. Misalkan dia teringat beberapa sholat yang wajib dia qadha di hari Jumat menjelang Jumatan. Teringat ya, 23:30 misalkan. Tahu teringat. Allah kemarin lupa mandi, misalkan. Ya, lupa mandi junub. Atau 2 hari yang lalu. Nah, berarti berapa sholat? 2 hari. Nah, dia segera mandi, kemudian mengqadha. Sholat termasuk subuhnya tadi, berarti ketinggalan, kan begitu. Dalam keadaan junub dia. Sholat. Berarti harus diqadha 2 hari. Nah, dia segera mandi, sudah mengqadha. Padahal sudah 23:30 sampai Jumatan. Sudah mulai. Tak dia, qomat, qadha 1, qadha 2. Lanjut, secara tertib ini. Sudah mau masuk Jumatan. Jika dia lanjut mengqadha secara tertib, sholat Jumat di masjid selesai. Artinya dia tidak ikut sholat Jumat, luput sholat Jumat. Padahal sholat Jumat tidak bisa sendiri kan? Tidak bisa khutbah sendiri di rumah, kemudian sholat Jumat sendiri, tidak bisa. Kalau luput Jumatan di masjid, ya sholat duhur jadinya di qadha. Tentunya di sini didahulukan sholat Jumat karena wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka ini udzur. Berarti diputus qadha-nya, hentikan, pergi sholat Jumat dulu. Selesai sholat Jumat, lanjut lagi di qadha. Difahami? Nah, barakallahu fikum. Jadi pengembangan 2 udzur itu menjadi berapa sudah? Al-muhim 2, lupa, khawatir sholat yang hadir luput karena sempitnya waktu, masuk dalam makna ini. Waktu ikhtiar, sholat asar, dan masuk dalamnya luput Jumatan. Ini mazhab Hambali. Lebih luas lagi pendapat yang dipilih Sa'di rahimahullah. Jadi Sa'di rahimahullah setuju dengan mazhab Hambali tersebut, tapi ada tambahan udzur. Tidak hanya 2 itu yang disebutkan mazhab Hambali, ada tambahan udzur. Artinya menyelisih mazhabnya dalam hal ini. Karena Sa'di menambah udzur yang ketiga, yaitu al-jahl. Coba baca matanya. Inna fiya tertiba, jika lupa tertib nisyan, kemudian au jahilahu, atau dia tidak tahu hukum, tidak tahu bahwa tertib itu wajib, atau au khofa fautas sholati syafat tertibu bainaha wa baina al-hadira, atau khawatir sholat yang hadir luput waktunya, maka gugur kewajiban tertib antara yang diqadha dan hadirin, diterangkan tadi. Jadi tambahannya tadi apa? Jahilahu jahil. Apabila tidak tahu hukum, tidak tahu bahwa mengqadha shalat hukumnya wajib. Tidak tahu bahwa mengqadha shalat hukumnya wajib. Dia punya kewajiban mengqadha shalat duhur, asar, maghrib. Dia menyangka mengqadha itu bebas, terserah. Duluan yang mana terserah. Mau maghrib dulu, mau asar dulu, terserah. Padahal hukumnya wajib. Karena dia tidak tahu hukum, maka dia qadha semaunya. Asar dulu, yaitu ingin maghrib, maghrib dulu, kemudian duhur, dibolak-balik oleh dia. Karena dia tidak tahu kalau wajib ditertibkan. Nah, setelah itu, dia bertanya kepada orang yang punya ilmu, karena diterangkan kepadanya, wajib, harus tertib. Harusnya duhur dulu, kemudian asar, kemudian maghrib. Sebutkan dalil-dalilnya. Nabi asal pada perang Khandaq, tertib duhur, kemudian asar, baru kemudian sholat hajat maghrib. Nah, apakah dia harus mengulangi qadanya? Karena tidak tertib, dia akan bahkan jawabannya sih. Tidak, di sini dimaafkan duhur kemudian tertib gara-gara apa? Karena apa? Karena dia tidak tahu hukum, dimaafkan karena tidak tahu hukum. Sudah selesai urusannya. Alhamdulillah. Ini tambahan udzur yang dirujukkan oleh At-Sa'di rahimahullah menyelisih mazhabnya. Mazhabnya kan cuma dua tadi, mazhab Hambali cuma dua. Nah, At-Sa'di menambah jadi tiga. Jangan. Ibnu Utsaimin muridnya At-Sa'di rahimahullah lebih luas lagi, menambah satu udzur lagi. Yani menambah udzur atau dua udzur, menambah dua udzur, yaitu udzur yang ditambahkan Sa'di tadi disetujui oleh Ibnu Utsaimin, yaitu apa? Tidak tahu hukum. Kemudian satu udzur lagi ditambah oleh Ibnu Utsaimin, apabila khawatir luput salat berjamaah. Apabila khawatir luput salat berjamaah. Nah, pada contoh yang sama tadi, yang lupa mandi junub tersebut, misalkan dua hari, ya, baru ingat, menjelang masuk waktu duhur, nah, dia pun mandi, kemudian mengqadha, ya, dua hari sholat yang dia laksanakan dalam keadaan berhadap tersebut, qadha secara tertib, mandankan adzan, ya, di sini tentunya dia dahulukan mengqadha, sudah. Tidak mungkin kan dia sholat sunnah. Qadha. Sah. Di qomat di masjid. Belum selesai qadhanya nih. Kalau dia lanjut di mengqadha secara tertib, tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Sementara sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Dalam hal ini bukan udzur. Dahulukan sholat berjamaah. Nah. Berarti dia datang ke masjid sholat berjamaah dengan niat sholat apa? Sholat duhur. Tidak perlu kan? Sholat duhur, saya berjamaah, setelah selesai, lanjut lagi mengqadha sisa sholat-sholat yang harus dia qadha. Dipahami? Nah, jadi kesimpulannya, alhasil, ada berapa udzur dalam hal ini, kita mendukung apa yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, yaitu ada berapa udzur kesimpulannya? Ada lima udzur. Lupa. Yang kedua apa? Apabila lupa urutan sholat yang luput itu harus diqadha. Yang kedua, apabila khawatir sholat yang hadir waktunya luput karena sempitnya waktu, masuk dalam makna ini tadi waktu ikhtiar, masuk dalamnya luput sholat Jum'at. Nah, kemudian tidak tahu hukum. Kemudian khawatir luput sholat berjamaah, pelaksanaan sholat yang hadir waktunya secara berjamaah. Khawatir luput pelaksanaannya secara berjamaah, maka didahulukan dulu. Nah, ini lebih kuat daripada mazhab sebelumnya. Nah, jadi seluruh udzur tersebut merupakan udzur yang menggugurkan tertib. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai di sini. Pembahasan belum tuntas. Nah, insyaallah kita lanjutkan, selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Baik, fadhil. Subhanallah, alhamdulillah.